Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa bassa minhuma rizalan katsira wan nisaa wa taqullaha ladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima kama ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu karena ana mendengar kabar siaran kesehatan di Mahat An-Nur Al-Sari diputar di sini juga ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu. Sebenarnya siaran itu sudah ada semenjak tahun 2007. Dan waktu itu atas kesepakatan dari Tobagus di Bandung, terade bagaimana kalau misalkan yang antum sampaikan di Mahat An-Nur dijadikan CD saja. Ana bilang tafadhol, kalau misalnya memang itu bisa bermanfaat, silakan gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang CD itu masih berlanjut. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga ana masih mengisi di radio Mahat An-Nur Al-Sari Banjarsari setiap pekan, setiap hari Rabu. Atas permintaan panitia, ana mencoba untuk membahas kiat sehat Islami. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim bagaimana sehat Islami tersebut. Sekarang ana mencoba untuk membahas secara sisi kesehatannya. Sudah disebutkan bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Ada suatu riwayat di mana pada saat Mesir belum ditaklukkan oleh umat Islam, di situ ada gubernur Romawi yang bernama Mukoikodis dikirim sebagai tabib ke Madinah. Setelah dia berdiam diri di Madinah, dia akhirnya minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pulang aja deh. Loh, kenapa? Habis di sini pekerjaan saya tidak berlaku. Jadi di sana saking jarangnya orang yang sakit, tabib tidak laku. Kalau zaman sekarang mungkin kalau tidak ada yang sakit, ya dokter tidak laku. Gitu ya. Sampai dia minta pulang. Ini menandakan bahwa pada zaman Rasulullah orang-orangnya jarang sakit. Para sahabat juga jarang sakit. Di ilmu kedokteran ada empat pengobatan. Yang pertama, promotif. Promotif itu mengiklankan. Contohnya kayak pemerintah, untuk menghindari demam berdarah dianjurkan untuk melakukan 3M. Ya, itu promotif. Yang kedua, tindakan preventif, pencegahan. Nah, ini yang nanti mungkin yang akan ana bahas, pencegahan terhadap penyakit supaya kita tidak gampang sakit. Yang ketiga, yang disebut sebagai kuratif. Kuratif itu apa? Kalau orangnya sudah sakit, baru diobati. Kalau orangnya yang sudah sakit, baru diobati. Yang ketiga, terminatif. Maksudnya itu pengakhiran penyakit. Contohnya misalnya seperti seorang wanita yang sedang hamil, dia mengalami kejang-kejang yang disebut sebagai eklamsia. Walaupun umur kehamilannya belum cukup, tetapi membahayakan buat si ibu, maka dilakukanlah operasi sesar saat itu juga. Itu namanya terminatif, diakhiri. Ya, jadi supaya nyawa si ibunya terselamatkan, dilakukan operasi sesar tanpa melihat kondisi si janin, umur si janin. Itu namanya terminatif. Di ilmu kedokteran itu ada. Nah, Ana akan mencoba untuk membahas tentang preventif yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena kalau misalnya kita mengerjakan apa yang ada pada diri Rasulullah, mudah-mudahan kita tidak gampang sakit, gitu ya. Dan ini juga dibuktikan di ilmu kedokteran. Yang pertama, kita bahas dari sifat tidur Rasulullah. Ya, yang pertama sifat tidur Rasulullah. Rasulullah jarang sekali atau hampir tidak pernah tidur lebih dari 8 jam. Yang tidur 8 jam itu adalah anak-anak. Ana ingin menekankan bahwa kalau diiklankan kadang-kadang tidurlah 8 jam, itu berlaku untuk anak-anak. Dan di ilmu kedokteran disebutkan bahwa yang paling efektif bukan kuantitatif, bukan jumlah waktu tidur. Ya, tetapi adalah kualitas. Jadi tidur yang sebentar tapi dalam itu lebih bermanfaat. Tidur yang dianjurkan, yang biasanya juga dikerjakan oleh Rasulullah adalah sekitar antara 5 sampai 6 jam. Ya, di ilmu kedokteran dibuktikan. Malah ada dilakukan penelitian di Amerika dan di Jepang, orang yang tidur lebih dari 8 jam justru angka kematiannya lebih tinggi. Orang yang tidur lebih dari 8 jam itu mempunyai resiko kematian lebih tinggi dibandingkan orang yang tidurnya 5-6 jam. Ya, jadi tidur kita sebenarnya cukup 5-6 jam asalkan tidurnya dalam. Maksudnya dalam tuh nyenyak gitu ya. Bukannya tidur kreyep-kreyep masih dengar suara-suara gitu ya. Itu bukan tidur nyenyak. Jadi jumlah tidurnya itu sekitar 5-6 jam. Yang kedua dari sifat tidur Rasulullah itu, sebelum beliau tidur, beliau biasanya membiasakan untuk berwudu dan bersiwak atau menggosok gigi. Kita disuruh di ilmu kedokteran untuk menggosok gigi 2 kali. Setelah sarapan pagi dan sebelum mau tidur. Rasulullah sudah mengerjakan ini 14 abad yang lalu. Dia berwudu, membersihkan anggota badannya, dan dia bersiwak hampir sama dengan menggosok gigi. Itu yang kedua sebelum tidur. Yang ketiga, tidur dengan menggunakan pakaian yang pantas atau yang membuat kita nyaman. Tidak memakai pakaian yang terlalu ketat, tidak memakai pakaian yang terlalu longgar, tapi membuat kita nyaman. Ini akan membuat tidur kita enak dan dalam, gitu ya. Karena ini sudah dikerjakan oleh para sahabat dan Rasulullah. Yang keempat, setelah itu adalah tempat tidurnya asalnya dibersihkan dulu. Ana menyarankan untuk tempat tidur tidak harus selalu bagus. Cuma asalnya sedikit keras. Asalnya tempat tidurnya sedikit keras. Jangan kapuk yang kalau kita tidur tuh apa? Melekuk ke dalam gitu ya. Itu tidak baik untuk punggung kita. Ini bisa menimbulkan kifosis, lordosis, atau skelosis, pembengkokan tulang belakang. Jadi dia harus agak keras. Jadi asalnya kalau misalnya sudah mulai kendor, ya harus dibagusin lagi, gitu ya. Kalau enggak nanti akan berpengaruh ke tulang belakang. Nanti bangun tidur badan pada pegel semua. Jadi tempat tidur juga dibersihkan dan tempat tidurnya agak keras. Tidur asalnya lebih awal dan tidur lebih cepat dengan bangunnya lebih awal. Ya, rata-rata orang kalau misalnya tidur itu yang paling bagus, ini dilakukan penelitian antara orang yang tidur jam 10 sampai jam 11 itu, sampai orang yang dia bangun sekitar jam 5, jam 6, itu lebih baik orang itu tidur jam 8, jam 9, bangunnya jam 3. Ya, dan setelah itu dia sholat malam, Terus dia sambil menunggu subuh, dia setelah sholat subuh, dia berjalan ke masjid. Itu diteliti terhadap beberapa orang yang dia berjalan ke masjid, keluar, itu jauh lebih baik daripada orang yang sholat di rumah pada sholat subuh, pada saat sholat subuh, atau lebih siang dari itu. Kenapa? Menurut penelitian, kadar oksigen paling banyak, paling banyak oksigen itu 20%. Dari kandungan oksigen yang ada di udara kita ini kan terdiri dari oksigen, nitrogen, CO2, dan yang lain-lain. Kadar oksigen yang paling tinggi itu ada sekitar jam 4, jam 5. Jam 4 dan jam 5. Jadi kalau kita ingin mendapat udara yang fresh, mendapat kadar oksigen yang bagus, supaya kita sehat, maka keluarlah jam segitu, yaitu pada saat sholat subuh. Ini dilakukan penelitian oleh negara-negara barat. Kenapa orang Islam itu mengerjakan sholat subuh di masjid dengan berjalan? Apalagi di kota. Di kota dengan berbagai macam polusi ini kalau jam segini ini kadar oksigennya enggak nyampe ini 20% ini di sini. Sudah banyak ini sudah mulai berkurang. Dengan adanya tambahan polusi dan segala macam ini sudah mulai berkurang. Nah, kita akan mendapatkan kadar oksigen 20% yang cukup itu pada saat pagi hari. Kecuali misalnya kita tinggal di pegunungan yang kadar polusinya berkurang, itu bisa saja pagi, siang, sore kadar oksigennya masih banyak. Ini kalau misalnya di perkotaan seperti ini, Anda menyarankan untuk lebih sering atau bangun pada saat jam 4, jam 5 untuk keluar melakukan sholat subuh di masjid-masjid. Dan ini sudah dibuktikan di ilmu kedokteran. Yang keenam, tidur miring ke sebelah kanan. Ini sesuai hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah tidur dengan melakukan miring ke sebelah kanan. Diteliti oleh para peneliti barat. Loh, kenapa ya nabinya umat Islam ini menyuruh umatnya untuk tidur di sebelah kanan? Ada apa di balik itu? Setelah dilakukan penelitian, ilmu kedokteran menemukan 3 manfaat orang yang tidur miring ke sebelah kanan. Kalau zaman dulu belum ada penelitiannya ini. Kita samina wa atona, mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tetapi orang-orang yang mementingkan akalnya, dicari dulu ada apa manfaatnya. Ya, ternyata ada 3. Yang pertama, kalau kita miring tidur ke sebelah kanan, akan menjaga saluran nafas. Ya. Kenapa? Allah menciptakan paru-paru kita ini ada 2. Kanan, kiri. Yang kanan ada 3 lobus. Bagian lobus atas, tengah, bawah. Yang sebelah kiri, Allah menciptakan cuma 2 lobus. Atas dan bawah. Jadi otomatis memang paru-paru manusia diciptakan Allah itu kiri kanan sedikit berbeda. Yang sebelah kanan lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau kita tidurnya miring ke kiri, otomatis paru-paru kanan kita akan menindih atau menimpa paru-paru yang sebelah kiri juga. Nah, ini akan menimbulkan rasa sesak lama-lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu menjaga kesehatan jantung. Jantung adanya di sebelah kiri. Jadi jantung itu bukan di tengah. Ini paru-paru. Jantung kita itu agak di sebelah kiri di sini. Besarnya jantung, setiap orang berbeda sesuai sekepalan jari antum, tangan antum. Coba antum ngepal semua, ya kira-kira seginilah jantung kita. Jantung anak-anak segini nih, kira-kira ya, sesuai. Itu adanya di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita tidur ke arah sebelah kiri, maka jantung kita akan tertimpa paru-paru yang besar tadi. Tapi kalau kita tidur ke sebelah kanan, maka jantungnya tidak tertimpa. Afwan, tadi anak lupa untuk saluran nafas ada 1 lagi ya. Jadi orang yang tidurnya terlentang itu bisa apalagi ditambah dengan bantal yang tinggi, itu membuat lidah kita ini jatuh ke belakang. Ya, kita misalnya tidurnya begini. ini karena tinggi, terus kita tidurnya terlentang, ini lidahnya itu akan jatuh ke belakang. Ini yang menyebabkan orang tersebut tidurnya mendengkur. Ana menyarankan untuk masing-masing, kalau suami istri, kalau ada salah satu pasangannya mendengkur, tolong dibangunkan untuk merubah posisinya. Kenapa dok? Ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa bahayanya? Orang yang tidur mendengkur itu menandakan lidahnya jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang. Maksudnya ke belakang tuh ke sini. Nah itu akan menyumbat saluran nafas. Itu yang membuat orang tersebut krok gitu ya. Karena aliran udaranya kurang. Ya. Kalau lama-lama seperti ini, nanti pada saat dia tidur, dia akan kekurangan oksigen. Pernah tidak orang yang mendengkur tiba-tiba kebangun, terus dia seperti yang kegelagapan. Itu karena makin lama makin kekurangan oksigen. Nah, kalau kejadian seperti ini, dia harus dirubah posisinya dengan posisi miring. Jadi kalau suami istri, tolong kalau suaminya yang belum bangun, istrinya yang mendengkur, bangunin gitu ya. Istrinya, suaminya mendengkur, dikitukan gitu ya. Dan mendengkur ini juga jadi patokan nanti pada saat kalau kondisi anak mempunyai penyakit amandel. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya ikhwan, umahat, kalau ada anak yang mempunyai amandel yang besar, salah satu amandel itu harus diambil, harus dioperasi apabila anak tersebut tidurnya mendengkur. Salah satunya. Selain ada juga beberapa gejala yang lain. Tapi salah satunya, kalau pada anak kecil, dia mendengkur tidurnya, antum lihat ternyata amandelnya besar, salah satu indikasi supaya amandelnya diambil atau diangkat. Jadi kalau misalnya, dok, anak saya amandelnya besar, mendengkur tidak? Tidak, nafasnya gak masalah? Tidak masalah. Tidak harus diambil, tidak harus dioperasi. Jadi salah satu syaratnya adalah, kalau pada anak mendengkur, lihat amandelnya besar atau tidak. Ya. Itu tadi ya, yang ketiga, ya ada tiga, yang tadi untuk tidur miring ke kanan, menjaga saluran nafas, menjaga kesehatan jantung, dan yang ketiga menjaga kesehatan paru-paru dan lambung. Nah, di bawah paru-paru kita yang kiri ini ada lambung. Ya, lambung kita. Jadi kalau misalnya kita tidurnya miring ke kiri, di sebelah kanan ini ada hati. Hati itu adalah organ yang paling besar di tubuh manusia. Hati adalah organ yang paling besar di tubuh manusia. Jadi kalau kita miring ke kiri, lambung kita akan tertekan oleh organ hati. Itu akan membuat kembung, mual, sakit mah, bangun tidur kok mual-mual, Pak Dokter. Setiap bangun tidur kok anak mual gitu, gak enak perutnya. Mungkin pada saat dia tidur lebih sering miring ke kiri. Nah pada saat dia miring ke kanan, ini tidak masalah. Kenapa? Karena hatinya tidak mendorong lambungnya. Ya, itu baru tidur. Yang sudah dibuktikan oleh para peneliti bahwa tidurnya Rasulullah itu membuat sehat. Kalau dari tidurnya aja kita udah salah, bangun tidurnya juga sudah tidak enak. Mau melakukan pekerjaan juga tidak enak. Gitu ya. Sekarang yang kedua. Kalau kita ingin sehat, kita akan melihat Rasulullah bagaimana makannya. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang makannya. Di ilmu kedokteran disebutkan bahwa sumber beberapa penyakit itu terutama dari makanan, dari perut-perut manusia sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi sini disebutkan juga bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa manusia untuk mencari atau memakan makanan yang halal dan thayyib. Ya. Di sini jadi ada dua prinsip yang dipakai di ilmu kedokteran, bahwa yang pertama, makan dan minumnya harus halal dan thayyib. Baik. Ya, mungkin kalau orang barat gak kenal halal, tapi semua sepakat thayyib, baik. Ya, kalau kita ada halal dan thayyib. Kalau orang kafir, dia tidak mengenal halal. Ya, babi dimakan juga sama dia, darah dimakan juga sama dia. Ya, padahal dia sebenarnya tahu thayyib itu atau yang baik itu, yang menurut dia babi itu udah dimasak matang. Tapi menurut ilmu kedokteran ternyata dibuktikan tidak semua penyakit terutama cacing pita yang ada pada daging babi mati pada saat dimasak. Jadi ada kemungkinan cacing pitanya masih tumbuh, dan apabila orang mengkonsumsi makan daging babi itu, kemungkinan menderita cacing pita itu lebih besar. Ya, dibalik itu. Jadi halus, halal, dan thayyibah, yang baik. Dan yang kedua, menurut ilmu kedokteran, itu tidak berlebihan. Dan ini sesuai dengan yang Rasulullah katakan bahwa kita menyuruh untuk membagi lambung itu menjadi tiga bagian. Sepertiga makanan, sepertiga minum, dan sepertiga udara. Ya, untuk orang-orang yang dia hanya mengenyangkan perutnya, itu justru jadi sumber penyakit. Ini justru jadi sumber penyakit. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa dari riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah dan sahabatnya itu dia tidak makan sebelum lapar, dan kami akan berhenti sebelum kenyang. Itu dibuktikan di ilmu kedokteran bahwa kalau orang makan menunggu lapar, itu menandakan bahwa asam lambungnya sudah meningkat. Jadi kalau antum semua makan menunggu lapar, itu menandakan bahwa lambungnya ini udah kosong sama sekali. Asam lambungnya ini udah meningkat. Kalau antum makan juga nanti akhirnya jadi perih. Ibaratnya sudah mulai terlambat. Jadi diusahakan kita makan itu sebelum kita lapar sekali. Gitu ya, sebelum kita lapar sekali. Terus kita makan. Lambung itu kan punya kapasitas dan dia bisa melebar. Lambung tiap orang berbeda-beda. Ada yang melebarnya bisa banyak, ada yang cuma sedikit. Gitu ya. Ini tiap orang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita makan sampai penuh, ini misalnya tabung lambung penuh diisi, lambung kan harus bergerak. Dia mencerna. Apa yang dimakan itu dicerna, dihancurkan sebelum masuk ke usus 12 jari, sebelum masuk ke usus halus, dan nanti akan ke usus besar. Kalau dia udah penuh, tidak ada kesempatan, bisa bergerak gak kira-kira? Gak bisa. Susah dia bergeraknya. Yang ada apa? Perut kita merenggah, kembung. Gitu ya. Dan akhirnya apa? Pembuluh darah, aliran darah semuanya ke lambung. Yang ke otak kurang. Timbullah nguap, ngantuk jadinya. Ya. Jadi ini mekanisme ini dijelaskan di ilmu kedokteran. Gitu ya. Kenapa Rasulullah menyuruh umatnya untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang? Ternyata ada manfaatnya. Kalau umatnya mengerjakan ini semua, nggak ada tuh promah, nggak laku. Ya, obat-obat buat mahma itu nggak laku. Gitu ya. Jadi ini yang mungkin buat nasihat anda sendiri dan buat antum semua. Dan ternyata bahwa Rasulullah itu tidak pernah menggabungkan dua jenis makanan. Contohnya, antum kalau punya makanan ada ikan, ada daging, ada sayur, terus ada nasi. Ana sarankan untuk menurut ilmu kedokteran, pilih lauknya salah satu. Ya, pilih salah satu. Makan daging dengan sayur saja, atau ikan dengan sayur saja. Jangan semuanya mau dimakan. Ya. Semua protein, ada ikan, dimakan. Daging, makan. Ayam, makan juga. Kasihan lambungnya. Kenapa? Untuk mencerna makanan, lambung kita, usus 12 jari kita, mulai dari mulut, itu mengeluarkan enzim. Enzim yang fungsinya untuk membantu proses pencernaan. Jadi bukan hanya di kita kunyah, terus kita masuk, diserap. Tidak. Tidak sesimpel itu. Tidak semudah itu. Ternyata Allah menciptakan manusia dari mulai air liur, pada saat kita makan, apa yang kita makan itu bercampur dengan enzim yang ada di mulut kita, masuk ke tenggorokan, tujuannya supaya apa yang kita makan, yang kita gigit, dicampur dengan air liur itu, masuk ke lambung, udah siap. Nanti di lambung ngeluarin lagi enzim yang lain, pepsin, terus amilase dan segala macamnya untuk mencerna. Kalau apa yang ada tadi di piring kita masuk semua, enzimnya bekerja keras. Enzimnya bekerja keras. Ya, jadi kasihan nanti enzim-enzim ini yang akhirnya membuat metabolisme tubuh kita akan menurun. Jadi kalau ada seperti itu, pagi makan ikan, siang baru daging. Alhamdulillah kalau ada semuanya. Tapi kalau ada disediain semua, pilih salah satu. Ini sudah dibuktikan di ilmu kedokteran bahwa menggabungkan beberapa makanan protein itu tidak baik, karena akan memperberat kerja dari saluran pencernaan. Gitu ya. Dan asannya kalau antum malam, ini kan kalau bulan puasa sekarang nih, antum buka terus makan, disunahkan untuk memulai dengan yang manis, terus kita sholat baru makan. Ya, setelah itu kita tarawih. Setelah itu mungkin ada yang makan lagi. Ana menyarankan untuk yang makan lagi sebelum tidur, kasih jarak 2 jam. Jadi misalnya setelah sholat tarawih, misalnya sekitar jam 8 atau jam 9. Dia makan jam 9, makan lagi. Nah, nanti kemungkinan dia tidurnya jam 11. Kenapa? Karena ini tidak baik untuk kesehatan jantung. Antum habis makan, antum tidur, semua organ pengennya istirahat. Ternyata ada makanan. Pada saat antum tidur, lambungnya jadi bekerja keras mencerna. Lambungnya bekerja keras untuk mencerna. Ini tidak baik. Jadi kalau antum tidur, semuanya diistirahatkan. Jadi pada saat 2 jam itu kenapa? Karena 2 jam itu masa pengosongan lambung. Jadi apa yang kita makan sudah kosong lambungnya, sudah masuk ke usus halus, itu sudah mulai kosong, silakan tidur. Kecuali kalau misalnya tidak makan lagi atau makanannya ringan, buah-buahan atau sayuran. Anda menyarankan untuk makanan yang karbohidrat, berikan jarak antara makan yang karbohidrat, nasi, tepung, terigu, dengan waktu tidur paling tidak 2 jam. Dan ini bisa menimbulkan penyakit yang namanya reflux esophagus. Apa itu reflux esophagus? Pengeluaran isi lambung kembali. Jadi harusnya setelah makanan yang masuk ke lambung tertutup. Jadi pada saat si lambung ini mencerna, makanan ini tidak keluar lagi, tidak kesini lagi. Kalau dia keisi makanan banyak dan pintu ininya tidak tertutup, pada saat dia mencerna ini keluar. Ya kan? Keluar ke tenggorokan. Akhirnya timbullah rasa mual. Itu yang membuat antum muntah dari apa yang dimakan. Itu namanya reflux esophagus. Ini untuk menghindari ini dan menghindari beberapa penyakit jantung. Jadi asannya kasih jarak 2 jam sebelum tidur, itu makan terakhir. Gitu ya. Dan disarankan untuk makan daging itu agak dikurangi. Ya, lebih baik makan protein yang yang lain seperti ayam ataupun ikan dibandingkan dengan daging. Nah, di sini ana ingin menjelaskan juga bahwa kebiasaan dari Rasulullah itu pada saat dia bangun tidur, dia akan meminum madu yang dicampur untuk dengan air. Ya, sarapannya madu dengan air, dan dia meminum tujuannya untuk membersihkan air minum dan pencernaannya. Nanti setelah dia duha, dia akan memakan 7 kurma. Biasanya Rasulullah akan memakan 7 kurma. Ternyata diteliti di dalam kandungan kurma tersebut, itu sekitar mengandung 31 gram kalori. Jadi satu kurma itu sudah hampir mirip dengan beberapa sendok. Jadi kalau 7 itu hampir mirip seperti satu piring nasi. Ya, kandungan kalorinya ya. Kandungan kalorinya, jadi zat yang dihasilkan dengan kita makan nasi dengan makan sekitar 7 kurma itu sama kalorinya, gitu ya. Dan ini dinyatakan dilakukan penelitian di Mesir bahwa di suatu daerah yang orang-orangnya lebih sering makan kurma, kejadian penyakit kankernya kurang. Ya, makanya di Arab Saudi dan di Jazirah Arab itu kejadian penyakit kanker hampir tidak ada. Antum bandingkan dengan orang Eropa dan orang Amerika, penyakit kankernya banyak. Gitu ya. Kenapa? Karena kurma banyak mengandung zat untuk mematikan sel kanker. Ya. Jadi siap-siap nih pedagang kurma diserbu. Ya. Yang kita makan kurma pada saat, biasanya pada saat bulan Ramadan doang kan? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa karena memang bukan makanan pokok kita. Tetapi ini penelitian mengatakan di Mesir bahwa di suatu daerah di Jazirah Arab, orang yang lebih sering makan kurma, kejadian kankernya itu lebih sedikit atau jarang dibandingkan orang yang mengkonsumsi selain itu daging atau segala macam. Apalagi di Amerika, dia banyak mengkonsumsi daging-daging asap, itu kejadian kankernya tinggi sekali. Taib, itu ya. Jadi biasakan untuk memakan kurma dan itu sangat baik. Dan sore biasanya cuka dan minyak zaitun Rasulullah ini ya dicampur dengan roti. Ternyata minyak zaitun dan cuka itu juga sebagai obat dan ini banyak manfaatnya di ilmu kedokteran karena dia ternyata untuk membuat supaya tidak gampang keropos tulang. Ya, osteoporosis pada orang-orang tua. Terus dia juga bisa mengurangi kepikunan, demensia. Ya, bisa mengurangi demensia. Terus juga dia bisa mampu untuk menurunkan penyakit kolesterol. Dan banyak lagi manfaat-manfaat lagi dari cuka dan minyak zaitun. Nah, selain dari apa yang dimakan, juga di ilmu kedokteran disebutkan bahwa kita makan itu posisi yang asalnya itu adalah duduk dengan punggung yang tegak. Kita dilarang untuk menyender dalam hal makanan. Jadi makan begini. Gitu ya. Terus kalau misalnya kita di lantai mengangkat kaki yang sebelah kanan. Karena itu membuat lambung kita lebih longgar, lebih bebas, gitu ya, dengan mengangkat kaki yang sebelah kanan. Dan dianjurkan juga untuk minum, ya, minum untuk seteguk atau paling banyak 3 teguk dan kita tidak boleh bernafas di dalam gelas. Dibuktikan ternyata ini Rasulullah yang melarang bahwa kita tidak boleh bernafas pada saat kita minum. Ini karena pada saat kita bernafas, kita menghirup oksigen. Dan yang keluar itu adalah gas CO2, karbon dioksida, zat yang tidak baik dan tidak berguna lagi. Pada saat kita minum, glek, dan kita bernafas di minuman tersebut, di gelas tersebut, maka oksigen tersebut akan masuk kembali ke, hirup ke tubuh kita. Dan itu akan membuat fungsi dari paru-parunya akan berkurang. Ya, jadi, ana ingin menekankan bahwa gini. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sebagai sunnah-sunnah beliau, itu ternyata benar adanya sekarang. Ya. Jadi kalau misalnya memang orang yang beriman, dia samina wa atona, dia mendengar dan dia mengerjakan dan dia taat, itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang sekarang. Kenapa begitu? Kenapa harus begitu? Dan dia akan mengikutinya setelah ada penelitian yang membuktikan. Padahal belum tentu penelitian itu mampu untuk membuktikan kebenaran hadis, mungkin karena keterbatasan kemampuan manusia. Jadi jangan sampai hanya hadis-hadis Rasulullah yang sesuai dengan akal atau yang sesuai dengan yang di penelitian saja yang dikerjakan, sedangkan yang belum dibuktikan oleh penelitian tidak mau, ya, tidak seperti itu. Baik, itu yang kedua tentang makannya Rasulullah. Yang ketiga, Ini yang Anda bicarakan ini adalah yang kedua ya, namanya preventif, pencegahan. Yang ketiga itu adalah olahraga. Ilmu kedokteran juga sangat menganjurkan untuk olahraga. Rasulullah sering sekali untuk yang paling mudah olahraga apa? Berjalan kaki. Sekarang kita ini udah jarang jalan kaki. Ya, bentar-bentar naik motor. Bentar-bentar naik mobil. Gitu ya. Bentar-bentar naik angkot, beca dan segala macam. Masih mending kalau sepeda, karena dia memang berolahraga menggoes, gitu ya. Jadi Rasulullah itu membiasakan untuk berjalan kaki kalau ke masjid, ke pasar atau ziarah ke para sahabatnya. sampai beliau juga ziarah ke makam Baqi para sahabatnya. Dan itu kira-kira kurang lebih diukur 3 kilo. Antum tahu di sini iklan susu berjalanlah berapa ribu? Ada yang tahu? Iklan susu kayak susu Anlin itu berjalanlah kalian 10 ribu langkah. Kan ada? Ayo digalakkan untuk berjalan 10 ribu langkah setiap hari. Kalau kira-kira langkah kita setengah meter, berarti 10 ribu langkah itu berapa? Kurang lebih 5 kilo setiap hari. Itu susu yang sekarang menganjurkan. Tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan persendian. Jadi kalau kita jarang gerak ke masjid, naik motor. Pulang lagi, naik motor. Kemana? Naik motor. Udah jarang gelak ini kaki kita. Padahal zaman Rasulullah sudah dianjurkan untuk sering berjalan. Sekarang iklan susu saja sudah menganjurkan untuk berjalan 10 ribu langkah atau kurang lebih 5 kilo. Ya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 kilo. Ya tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Ya. Jadi Anda menyarankan ke antum semua untuk berolahraga yang paling ringan. Bukannya futsal. Futsal mah ada waktunya harus banyak orang. Masa futsal sendiri? Gitu kan? Yang mudah apa? Ya sudah jalan. Atau gerak, senam. Atau bersepeda, silakan. Karena ini sangat dianjurkan Rasulullah untuk kita berolahraga. Karena Rasulullah untuk menyuruh kita untuk mengajarkan anak-anak renang dan memanah. Ini menentukan bahwa pentingnya berolahraga. Kenapa dengan kita berolahraga, otomatis keluar keringat, pori-pori juga terbuka, aliran darahnya jadi lancar gitu ya. Sehingga zat-zat yang tidak berguna akan terbuang melalui keringat. Ya, jadi kalau kita diem aja nih jantung begini nih. Cip, cip, jantung detakan normalnya antara 60 sampai 100 kali per menit. 60 sampai 100 kali per menit. Kurang dari 60 disebut bradikardi. Lemah jantungnya. Duk, lama gitu ya. Atau yang kalau lebih dari 100 kali per menit namanya takikardi, cepat, terlalu cepat. Juk gitu ya. Normalnya 60 sampai 100 kali. Nah, yang di antara itu normal. Pada saat kita diam nih, ini rata-rata 60. Ini antum semua diam lagi duduk mendengarkan itu 60 sampai 70 kali per menit. Tapi pada saat antum berjalan itu sekitar 80 sampai 90 kali per menit. Maksudnya apa? Pada saat jantung ini memompa, dia ke aliran darah, kalau di pembuluh darah ini ada plak, ada aterosklerosis, ada zat-zat yang menempel yang tidak berguna, kalau ini berdetak kencang, ini akan terbuang. Ya, dengan aliran darah yang lancar, nutrisinya tercukupi, zat-zat yang membantu untuk membunuh kumannya tersampaikan, orang itu akan lebih mudah sehat, akan lebih mudah sembuh dibandingkan orang yang jarang bergerak. Ya, jadi yang paling ringan saja jalan kaki atau bersepeda. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, ini yang berhubungan juga dengan preventif. Rasulullah sangat menganjurkan sekali untuk menjaga kebersihan. Mulai dari pakaian yang bersih. Ya. Ana menyarankan kalau kita kasihan ke istri yang nyuci baju, kalau baju dalam, celana dalam setiap hari ya. Kalau baju dalam, celana dalam asalnya setiap hari. Tapi kalau baju atau celana itu bisa begini. Antum hari ini pakai baju ini dan celana ini. Mau dikasih ke tempat cucian, kasihan istri. Anak banyak. Ya, cucian banyak. Kalau anak juga, wah gimana? Kasihan kan? Antum jemur yang baju yang sudah dipakai dan celana ini ke sinar matahari. Besoknya antum pakai yang baru. Ya. Terus yang dijemur besoknya lagi dipakai lagi. Ya, tapi dijemur. Bukan ditaruh di gantungan. Nanti lembab, nanti malah timbul jamur dan kotor. Kalau tidak terlalu kotor loh ya. Kalau misalnya kotornya jelas sekali ya mau gimana lagi dicuci. Jadi dijemur Setelah besoknya, jadi dua hari lagi, baru pakai baju yang itu lagi. Baju yang besok dipakai, jemur lagi. Gitu terus. Nah, setelah dua hari dipakai, baru dicuci. Itu sudah sangat mengurangi pekerjaan istri, mengurangi deterjen untuk pengeluaran antum, dan sabun, dan segala macamnya. Dan ini di ilmu kedokteran boleh. Gitu ya. Jadi, mensiasatinya seperti itu. Ya, jadi, boleh hari ini dipakai, besoknya dijemur, besoknya lagi dipakai lagi. Kecuali baju dalam dan celana dalam. Itu dari pakaian. Dan diusahakan untuk mandi. Malik mana Malik nih? Orang Perancis ini. Tanya dia. Dia mandi berapa kali di negaranya? Seminggu sekali. Kenapa? Air mahal di sana. Air jarang di sana. Yang laku apa? Minyak wangi. Antum kalau jualan minyak wangi di sana laku. Ya kan? Orang minyak wangi semuanya. Mandinya tidak setiap hari. Kenapa? Air mahal di sana. Ya apalagi kalau udah musim dingin. Cuma dilap doang paling-paling. Ya? Atau kalau di negara yang seperti itu. Ya. Kalau di kita air yang berlimpah. Ya kan? Pagi, siang ada air semua. Ya mandilah. Ya, sehari dua kali paling tidak. Dan Anda menyarankan sampoan berapa kali? Setiap hari? Setiap kali mandi? Atau berapa kali? Anda menyarankan untuk sampo paling tidak seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Bukannya sehari dua kali. Laku sampo-nya nanti. Ya kan? Bisa tekor antum. Rambut antum rusak semuanya nanti. Seminggu dua kali. Ini ilmu kedokteran. Kecuali ada faktor-faktor tentu, misalkan kerja berat, keras, dia memang habis olahraga, silakan. Tapi kalau biasa-biasa saja, tidak ada masalah, seminggu dua kali saja. Paling tidak, ya. Jadi tidak selalu rambut kita ini disampo. Kenapa kalau rambut kita disampo, apalagi Indonesia iklim tropis, iklan samponya banyak menggunakan yang ketombean, itu membuat rambut kita jadi kering. Normalnya kulit kepala kita ini memang mengeluarkan minyak. Rambut kepala ini kita mengeluarkan minyak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kuman atau yang lainnya itu tidak gampang nempel. Jadi tereliminasi oleh minyak tersebut. Nanti sehari ini kita mandi tidak pakai sampo, besoknya juga tidak, besoknya lagi pakai. Itu cukup. Kalau setiap hari atau setiap kali mandi sampoan, kering. Malah makin banyak ketombenya. Itu ya. Sama seperti juga menggosok gigi, kita disarankan untuk dua kali sesudah sarapan dan sebelum tidur. Ya, sesudah sarapan pagi dan sebelum tidur. Dan Rasulullah juga menganjurkan untuk menggunting kuku setiap pekan. Karena dengan kuku kita yang panjang, ini akan membuat kuman-kuman cacing-cacing pada nempel. Anda menyarankan antum untuk membiasakan diri antum menggunting kuku dan mengajak anak-anak menggunting kuku pada hari Jumat. Gitu ya. Jadi dibiasakan, nanti sudah terbiasa anak-anak juga, jadi bersih terus. Karena nanti karena kita sering makan pakai tangan, itu kuman-kuman pada nempel sini masuk ke makanan, masuk ke dalam mulut, akhirnya jadi penyakit. Menyisir rambut. Antum jangan anggap sepele. Kenapa menyisir rambut itu, dok? Menyisir rambut itu membuat aliran darah kepala kita jadi lancar. Kalau kita nyisir, tuh jeriji-jeriji sisiran itu ke rambut kepala kita itu merangsang pembuluh darah di kepala. Itu enak. Itu memperlancar kita jadi fresh. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah menyisir. Abis mandi udah begitu aut-autan aja. Tutup aja pakai peci, gak kelihatan ini. Ya, tidak, ternyata ada manfaatnya di balik itu. Apa manfaatnya? Membuat pembuluh darah di kepala kita jadi lancar, kitanya jadi fresh, pikiran kita juga jadi semangat kembali. Jadi jangan dianggap sepele menyisir rambut itu. Ya. Termasuk juga untuk umahat. Jadi disarankan untuk menyisir rambut dengan yang rapi. Terus dengan memakai wangi-wangian supaya kita untuk orang-orang yang mempunyai keluhan bau badan itu memakai wangi-wangian dan mencukur bulu ketiak dan kemaluan. Ya ini menurut hadis Rasulullah, kita memang disarankan untuk mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan supaya tidak ada kutu yang menempel di bulu-bulu tersebut yang akhirnya bisa menimbulkan penyakit kelamin nanti. Itu yang keempat, ya, bersih menurut Rasulullah. Dan ini sudah dibuktikan di ilmu kedokteran. Yang kelima ini hubungannya dengan psikologis manusia. Kalau tadi Ustaz Abdul Hakim menyebutkan bahwa ada penyakit jasad, fisik, dan ada penyakit psikologis. Ya, psikis yang tidak kita ketahui, kejiwaan istilahnya. Ya, di ilmu kedokteran itu ada, ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmu fisik, jasad, sakit, demam, panas, orang itu gatal, batuk, itu fisik. Kejiwaan, bengong aja di pojokan. Ketawa-ketawa sendiri aja. Itu psikologisnya. Ya, itu nanti masuknya ke kedokteran kejiwaan. Nah, yang kelima ini adalah masalah kejiwaan, yaitu tidak marah. Ini Rasulullah sampai mengeluarkan hadis, ya Rasulullah, saya harus bagaimana? Antum jangan marah sampai diulang 3 kali, itu ternyata ada manfaatnya. Dengan kita marah akan keluarlah adrenalin. Adrenalin itu yang membuat jantung kita berdetak cepat. Kayak antum semua kayak dikejar anjing kan detaknya cepat. Kita kalau dikejar anjing kan takut. Wah, lari sekuat-kuatnya. Itu adrenalinnya keluar. Jantung kita berdetaknya cepat. Pupil kita menyempit di mata itu. Ya. Pembuluh darah semuanya menyempit. Keringat kita keluar. Nah, ini tidak baik untuk organ. Kondisi ini tidak baik untuk organ, apalagi sering. Ya, makanya Rasulullah melarang orang tersebut untuk marah karena Rasulullah melarang kondisi ini sesuai kesehatan. Gitu ya. Makanya Rasulullah juga menyarankan apabila seseorang itu marah, dia untuk merubah posisi. Misalnya marah, kita dalam posisi berdiri, kita duduk. Duduk, ya sudah berbaring. Masih juga begitu, kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, kita berwudu. Enggak mempan juga, sholat. Tujuannya untuk meredam supaya kita tidak marah yang membuat adrenalin kita meningkat. Adrenalin itu sebenarnya agak pada kondisi tertentu diperlukan. Tapi kalau sering, ini tidak baik. Ya, pembuluh darah menyempit. Akibatnya apa? Aliran darahnya jadi tidak lancar. Ke otak tidak lancar, ke yang lain tidak lancar. Akhirnya apa? Timbul beberapa penyakit. Jadi yang kelima ini, disesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kita dianjurkan untuk menahan marah atau tidak marah. Dan yang keenam, ini masih berhubungan dengan efek psikologis, yaitu tidak iri hati atau hasad. Ini sudah dibuktikan juga. Jadi, ya, orang-orang yang di dalam dirinya tidak memiliki sifat ikhlas dan sabar, setelah dilakukan penelitian, orang-orang yang di dalam dirinya tidak memiliki sifat ikhlas dan tidak sabar, ini tidak mempunyai kunci kebahagiaan. Orang ini akan mudah stres istilahnya. Ya, orang yang tidak ikhlas dan tidak sabar, orang ini akan mudah stres. Orang ini akan mudah putus asa. Terkena cobaan sedikit, drop. Ada ujian sedikit, tidak sabar. Nah, ini menimbulkan stres, ya. Dan inilah yang akhirnya apabila orang stres, daya tahan tubuhnya rendah, akan mudah terserang penyakit. Ya, termasuk iri hati ini. Orang yang mempunyai iri hati, dia hatinya tidak akan tenang. Dia akan merasa, oh, teman saya udah punya ini, kok saya belum punya ini. Terus saja seperti itu. Karena kita cuma diperbolehkan untuk hari iri hati terhadap seseorang itu terhadap dua hal. Terhadap orang kaya dan ia membelanjakan kekayaannya itu untuk di jalan Allah. Dan orang yang mempunyai ilmu, di mana ilmunya itu dipergunakan untuk kemaslahatan manusia. Setelahnya itu tidak boleh hasad, ya. Dan ini sudah dibuktikan di ilmu kedokteran, orang yang seperti ini tingkat stresnya tinggi. Dengan tingkat stres yang tinggi, dia akan mudah terserang penyakit, gitu ya. Nah, jadi Anda menyarankan untuk niatkan semuanya untuk ibadah, niatkan semuanya untuk hanya mengharap keridhaan Allah. Dengan seperti itu kita tidak akan stres dan tidak akan mudah jatuh. Sepertinya zuhur jam berapa ya? Jam 12 kurang ya? Kalau ada pertanyaan mungkin setelah zuhur ya? Ya, dilanjut ya. Misalnya kayaknya kalau sekarang keburu ini. Jam 12. Karena ini ada sudah ada pertanyaan ini. Sebelum mana ngasih ini sudah ada pertanyaan. Tuh, sudah ada ini. Jadi buat antum semua, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis. Jadi ini yang mungkin Anda bisa sampaikan tentang kiat sehat Islami yang ternyata apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan yang disuruh oleh Rasulullah terhadap umatnya sekarang terbukti. Sekarang terbukti, gitu ya. Jadi jangan sampai kita nunggu dulu ada penelitian baru kita mengimani, tidak. Ya, kita sudah menerima dan kita taat. Insya Allah manfaatnya kalaupun belum ada atau belum dibuktikan sekarang, nanti-nanti mungkin bisa dan kita tidak tahu. Baik, ana sedikit waktu ya. Ada sedikit waktu? Sampai jam berapa? Jam 12 kurang 5 ya. Ana menjawab pertanyaan dulu ini. Bismillah. Tumit sakit terutama bangun tidur dan berdiri lama. Tumitnya sakit. Atau duduk yang lama, apakah sakit radang? Boleh dipijit atau tidak, atau direfleksi? Obatnya apa atau obatnya herbalnya apa? Tumit yang sakit pada saat bangun tidur, kalau disebut penyakit reumatologi, reumatik, itu ada tiga yang antum harus ketahui. Ini harus dibedakan. Yang pertama, osteoartritis, radang sendi. Apa itu radang sendi? Radang yang hanya terutama pada orang-orang tua. Jadi penyakit radang sendi atau osteoartritis ini hanya terjadi umumnya pada orang yang di atas 50-60 tahun. Cirinya apa? Nyeri di persendian yang besar, terutama lutut dan pinggang. Ini yang disebut radang sendi, itu namanya osteoartritis. Biasanya terjadi pada orang tua, makanya disebutnya penyakit degeneratif, proses penuaan. Yang kedua, ini yang paling sering, rheumatic arthritis, rheumatoid arthritis. Yang orang sering bilang apa? Penyakit rheumatic. Ini tidak tergantung usia. Ada anak kecil yang bisa terkena demam rheumatic. Dan orang tua juga pernah rheumatic. Cirinya rheumatic ini ada beberapa. Yang pertama, nyeri pada saat atau kaku pada saat bangun tidur. Nyeri sendinya simetris, sama kiri kanan. Yang ketiga, makin lama makin sakit. Ya, makin lama makin sakit. Nah, jadi membedakannya apa? Kalau terjadinya pada anak muda, jarang yang terkena osteoartritis. Kemungkinannya rematik atau artritis rematoid. Yang ketiga, yang disebut pirai, gout, atau asam urat. Yang ketiga, pirai, gout, atau asam urat. Ini hampir seperti rematik, cuma kejadiannya mendadak. Dan ada hubungannya dengan makanan. Ini yang ketiga, ya, yang disebut sebagai pirai, gout, atau asam urat. Jadi antum bisa membedakan penyakit rematik itu. Ada osteoartritis, ada artritis rematik atau rematik, dan yang ketiga asam urat. Asam urat cirinya adalah, yang terakhir nih asam urat, apa yang dimakan dan mendadak. Dok, pagi ini saya gak apa-apa, gak sakit. Kok setelah makan jengkol, pete, jeroan, besoknya kok jadi sakit? Kemungkinannya apa? Asam urat. Karena kejadiannya mendadak. Dok, setiap pagi nih kok pinggang saya sakit, tangan pada kaku, kiri kanan, hampir setiap hari dan makin kesini makin sakit. Kemungkinannya rematik. Dok, saya umur udah 60. Mau bangun susah. Kalau dari duduk tuh mau berdiri susah. Mau buang air susah juga. Karena lututnya sakit. Kemungkinannya osteoartritis. Ya. Jadi itu yang disebut penyakit rematik. Boleh dipijat atau tidak? Ana menyarankan untuk penyakit rematologi jangan dipijat. Makin sakit nanti. Pijatlah pada otot, bukan pada persendian. Ini jangan disendi kalau mijat, di otot. Boleh ini otot dipijat. Ya, tapi ini dipijat bahaya, nanti bengkak nanti setelah dipijat. Ya. Jadi betis, punggung boleh dipijat. Karena menyarankan untuk dipijat tuh jangan perut aja, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi untuk radang sendi atau persendian asalnya jangan dipijat. Ya, pakai salep yang hangat-hangat boleh. Kalau ingin memijatnya ototnya aja. Ya. Obatnya apa? Tergantung penyakitnya. Tadi jenisnya apa? Tapi umumnya gunakan natrium diklofenak 2x1. Merek dagangnya bisa Voltaren, Kemoren, Voltadek, Divoltar, Zeloma, dan lain-lain. Isinya natrium diklofenak 2x1. Hati-hati penggunaan menggunakan dexamethasone. Ya, yang sering kali Anda lihat jadi apa tuh? Di apotek yang obat-obat setelan itu. Obat setelan yang ada di apotek, kadang-kadang di warung-warung juga ada. Itu biasanya mengandung dexamethasone. Di jamu yang sekarang itu mengandung dexamethasone. Memang dexamethasone ini banyak manfaatnya. Dia membuat anti peradangan dan penghilang nyeri. Tapi kalau penggunaannya terus-menerus, ini berbahaya. Efeknya bisa ke lambung, efeknya bisa ke kencing manis, efeknya bisa ke tulang dan lain-lainnya. Jadi hati-hati penggunaan dexamethasone. Ya. Itu obatnya, obat herbalnya olalam. Tanya ke ahli herbal. Anda tidak mendalami obat herbal, ya. Sedikit lagi. Paha sakit terutama malam hari dan jika berpuasa seperti otot yang ditarik. Ini namanya scratching. Ya, ototnya tertarik. Namanya scratching atau mialgia, kaku otot. Apakah sakit varises? Banyak urat yang terlihat. Varises ini jarang pada laki-laki. Varises terutama pada wanita. Itu terlihat dengan adanya pembuluh darah vena yang menonjol di luar. Pada kaki terutama. Makanya Anda menyarankan antum untuk jangan menggunakan, khususnya pada umahat, untuk tidak menggunakan sandal yang haknya tinggi. Yang kaki belakangnya tinggi. Jadi kalau antum sering jingke gitu, nanti kemungkinan varisesnya besar itu. Ya. Kalau sudah varises, Anda menyarankan untuk menggunakan stocking. Atau kaos kaki yang ketat. Itu untuk membuat pressure ke pembuluh darah balik. Ya. Kalau misalnya memang ada varises. Sudah diterapi beberapa kali tapi belum sembuh juga. Sudah banyak minum obat. Cara pengobatannya bagaimana? Ya tadi ya. Jadi hindari menggunakan hak tinggi, sendal atau sepatu. Terus menggunakan stocking kalau misalnya ingin beraktivitas. Terus pada saat mau tidur kaki ditinggikan dengan menggunakan bantal. Ini kaki kita kalau mau tidur, ini jangan rata, diganjal dengan bantal. Tujuannya untuk apa? Supaya aliran darah balik, vena itu lancar ke jantung. Ya, yang membuat kita pegal itu karena ada penumpukan asam laktat. Hasil metabolisme itu ada asam laktat. Asam laktat itu menempel di otot-otot. Kalau asam laktat itu tidak segera diambil oleh pembuluh darah, itu akan menimbulkan pegal linu. Makanya kenapa kita enak kalau misalnya dipijit? Dipijit kan enak pada saat kita pegel. Asam laktatnya pecah. Asam laktatnya tidak menggumpal. Kalau dia pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, dia akan jauh lebih mudah untuk diambil oleh pembuluh darah. Ya. Ini pertanyaan yang masuk. Mungkin Anda cukupkan dulu ya. Sudah mau zuhur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.